Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina mulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Masih ada yang ngantuk? Culekno. Ramadan malam hari masih ngantuk, ini berarti enggak tahu fadilahnya Ramadan. Masih bersekitar pada datuk-datuk Rasulullah. Sekarang adalah datuk Nabi yang bernama Nizar. Nizar ini dari Nazr. Nazrun, Qalilun, Yasirun, itu sama, dikit, sedikit Nazrun. Kenapa dikatakan Nazr sedikit? Karena ketika lahir, ayahnya melihat anak ini luar biasa, ganteng, kemudian terang wajahnya. Nampak dari matanya cahaya, dan cahaya itu adalah cahaya cucunya nantinya yang akan menjadi pemimpin para nabi dan para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ayahnya Nizar, tahu enggak? Siapa? Kemarin Ma'ad. Akhirnya si Ma'ad ini, ayah Nizar, melihat begitu, punya anak istimewa begini, mengeluapkan rasa gembiranya. Dia motong beberapa unta, kemudian dia buat jamuan yang luar biasa, sambil dia menyatakan, inna hadha kulluhu nazrun ay qalilun lihaqi hadal maulud fasummiya nizaran. Kemudian dia ngundang orang, wah, dibuat jamuan yang luar biasa. Saya menyatakan, jamuanku yang begini itu adalah saya anggap sedikit, karena aku mendapatkan nikmat anugerah yang luar biasa dengan lahirnya anakku ini yang aku anggap adalah istimewa. Akhirnya dinamakan anak itu Nizar. Anak itu akhirnya tambah gede menjadi orang yang paling tampan ada di zaman itu dan paling cerdas ada di zaman itu. Cerdas dan paling tampan. Ada tampan goblok, ya ada. Goblok elek, ya. Ini paling tampan dan paling cerdas, istimewa. Ya, ini nih termasuk salah satu datuknya Rasulullah SAW bernama Nizar. Kemudian Nizar mempunyai anak, diantaranya yaitu Mudhar. Mudhar ini dari Madhara, boleh Madhira Yamdharu Fariha Yafrahu, boleh Madhura Yamduru, yaitu seperti Karuma Yakrumu begitu. Mudhar ini artinya, Madhara ini harroka. Madharal laban, harrakal laban, gerak-gerakkan begitu. Kenapa dikatakan mudhar? Karena yamduru al-qulub yuharrikul gurub, karena bisa membuat hati itu tergerak. Artinya setiap orang yang lihat langsung katut, kepincut, kata orang sekarang. Langsung kagum. Kenapa? Karena ketampanannya. Jadi datuk Nabi ini berkat bawa benihnya Rasulullah, gak ono sing elek ra ini. Semuanya tampan-tampan semuanya. Setiap orang yang melihat langsung dia kagum. Dan tidak ada satupun orang yang melihat dia kecuali cinta kepada dia. Kecuali senang, kecuali tertarik dengan di. Ya, kenapa? Karena nampak di wajahnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu kalau ada orang yang menyatakan datuknya Rasulullah itu bukan mukmin itu, ini tidak baca sejarah ini. Orang-orang hebat semuanya, bohir batinnya adalah orang yang istimewa. Dan si Mubar ini punya kelebihan suara yang indah. Dikatakan awwalu man hadzal ibil, orang yang pertama yang dia tadi itu bisa membuat terlena unta dengan suara yang indah. Karena unta itu lain dengan binatang yang lain. Kalau dengar suara yang indah tambah sergap. Jadi seneng dengan suara yang indah itu unta. Kalau ada suara indah, wah, dia akan kalau naik dinaik gitu ya. Kalau musafir dengan naik unta, kalau dengar suara indah itu tambah giat jalannya. Tambah giat jalannya. Itu suara indah. Jadi unta itu punya kelebihan begitu. Lekon tambah turu. Kalau unta dia lupa tidur kalau kena suara yang indah tadi itu. Dikatakan awwalu man hadzal ibil. Ceritanya begini. Ketika beliau naik unta jatuh. Jatuh sampai retak atau tangannya tulangnya retak atau putus. Alhasil sakit dia. Ada yang menyatakan yang jatuh tadi itu adalah budaknya gitu. Alhasil ini anak waktu itu masih kecil, karena dia jatuh sampai dia menyatakan ya dah, aduh tanganku. Tapi suaranya enak. Jerit-jeritnya begitu tadi itu membuat unta-unta yang ada di sekitarnya tadi itu bangun semuanya. Terus unta-unta tadi itu siap untuk bergerak. Jadi pengaruh suaranya tadi itu menggerakkan unta yang ada sekitarnya, sehingga dikatakan awwalu man hadzal ibil. Ah, akhirnya si Mubar ini besar menjadi orang yang ganteng, tampan luar biasa, dan suaranya enak luar biasa. Ada yang enak suaranya, welek raini ono. Ada yang ganteng gak enak suarane. Tapi kalau si Mubar ini tampan wajahnya dan juga indah suaranya, itu salah satu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kitab Ihya Ulumuddin diterangkan bahwa ada yang bernama Muhammad bin Dawud Ad-Dinuri. Ini satu saat dia bercerita, aku pernah masuk satu daerah pelosok. Pelosoknya Arab, bukan pelosoknya sini. Pelosoknya sini itu berarti hutan-hutan ya. Kalau di Arab pelosoknya yo padang pasir kono. Masuk ada di satu pelosok ketemu satu suku. Suku Arab. Mereka senang dengan tamu. Kemudian dijamu. Karena ada tamu datang, dijamu. Dilihat ketika masuk rumah itu ada satu budak hitam dibelenggu. Dirantai tangannya. Kemudian dideketi, kenapa kamu dirantai? Kata dia. Kemudian sebelum masuk rumah tadi itu dilihat ada beberapa unta mati. Beberapa unta mati. Masuk rumah mau dijamu, dilihat ada budak yang dirantai, dideketi. Budak tadi itu ngomong, Pak, minta tolong saya, Pak. Saya kata dia. Iya, sampean. Kenapa minta tolong sama saya? Kamu tamu daripada juragan saya. Kamu tamu daripada tuan saya. Tolongin saya, Pak, supaya dilepas rantai saya sama tuan saya. Loh, memang yang ngerantai kamu ini tuan kamu. Apa salah kamu? Enggak ada salahnya. Enggak tahu saya sampai ada di sini saking diranti sebenarnya. Tulungan tuan saya itu paling hormat sama tamu. Kalau tamunya minta apa dikasih. Tamunya minta apa aja dikah? Dikasih. Eh sapa sing koyo ngono? Angkat tangan. Tak dayu ya dawuh. Paham ya? Ah, akhirnya ketika disuruh makan, ayo ayo ayo tamu saya, ayo makan makan. Saya tidak mau makan makanan Anda. Loh kenapa? Anda tamu saya hormati saya Anda ini. Saya mau makan asal kamu lepas budak ini makan bersama kita. Budak itu merugikan saya kata dia. Saya ini melarat gara-gara dia kata dia. Ya nggak tahu. Yang penting lepasin dia. Ya apa sih ceritanya kok kamu itu melarat gara-gara budak kamu itu? Ini budak saya ini suaranya indah luar biasa kata dia. Waktu itu saya suruh giring unta-unta saya dari daerah yang jaraknya bisa ditempuh dengan 3 hari. Tapi budak saya ini kesusu, keburu-buru. Dia giring dengan suara yang indah sambil gosida-gosida tadi itu, unta saya ini lupa. Cepat jalannya tadi itu 3 hari. Yang seharusnya normalnya 3 hari cuma ditempuh dengan 1 hari. Akhirnya sampai ada di sini mati kabeh untuku. Sampai ada di sini payah menikmati semuanya unta saya kata dia. Mikir ini, apa iya suara yang indah bisa begitu kepada unta tadi itu. Udah, akhirnya karena tamunya ya karena hormat sama kamu ini saya lepas nih. Dilepas, makan bersama. Boleh gak saya dengarkan suaranya? Besok aja, jangan sekarang ya. Keluar. Untanya ini semuanya mati. Puluhan unta itu, kecuali satu yang kurus. Sudah capek. Gak kuat berdiri sudah. Kenapa? Karena sudah forsil 3 hari ditempuh dengan dalam satu hari. Akhirnya mulai dia, budaknya disuruh, ayo ayo ayo, ini tamu saya ingin tahu suara kamu. Suara bersuara memang indah suaranya. Itu unta sing lemes tadi itu yang tidak bisa berdiri langsung cekekal berdiri karena mendengarkan suara indah. Masya Allah. Datuknya Rasulullah bernama Mudhar suaranya indah sampai membuat unta-unta tadi itu terlena dengan suara tadi itu. Ah, lek wong ndi iki saiki ndi? Wong tembok kalah mbek unta. Kalau mendengarkan qasidah tambah senden turu. Kemudian datuk Rasulullah yang berikutnya yaitu Ilyas. Mudhar mempunyai anak Ilyas. Ilyas ini bapaknya Ilyas yaitu Mudhar sudah tua enggak punya anak. Sudah tua enggak punya anak. Subhanallah, akhirnya dalam usia tua punya anak dinamakan Ilyas. Ilyas ini adalah manusia pertama yang dia mengadakan penyembelihan unta ada di Makkah. Dan beliau adalah orang yang pertama menemukan atau mengatur daripada makam Ibrahim. Kalau Anda haji ada yang disebut makam Ibrahim. Disunahkan kalau sudah tawaf salat ada di situ. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Ketika Allah Subhanahu wa taala di zaman Nuh wa Ibrahim ba'da Nuh. Makam Ibrahim ini Makam Makam Ibrahim ini dulu itu ceritanya bukan ada di situ tempatnya, disingitkan ya, disembunyikan ada di pojok Ka'bah. Ilyas ini pertama yang menemukan dan merawat Makam Ibrahim, sehingga menjadi Makam Ibrahim yang sudah dikenal sekarang ini. Jadi Makam Ibrahim itu batu yang dibuat oleh Nabi Ibrahim untuk berdiri membangun Ka'bah. Bangun Ka'bah udah agak tinggi, naik batu. Tambah tinggi batunya yang ngawang, batunya yang terbang. Tambah tinggi batunya tambah terbang. Dan di situ nampak makam apa? Dua kakinya Nabi Ibrahim ngecap ada di situ. Sampai menjadi Makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu batu, batu, tapi karena diinjak sama Nabi Ibrahim menjadi mulia. Kemudian sudah menjadi kabar yang mutawatir bahwa Ilyas datuknya Rasulullah ini sering mendengarkan dari sulbinya, benihnya Rasulullah ini zaman itu, bersuara menyatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ono suara ni, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Ada dua di sini. Pertama, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum wujud sudah patuh dengan Tuhannya. Kedua, ya datuknya Nabi istimewa iso ngrungokno. Kon krungu apa kon? Datuknya Rasulullah karena menjadi orang pilihan bisa mendengarkan walaupun dari sulbinya sendiri. Bagaimana bakal turunannya Nabi Muhammad sudah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Dalam satu riwayat hadis Nabi menyatakan la tasubbu Ilyas, jangan kamu caci datukku Ilyas. Fa innahu kana mu'minan, karena sesungguhnya Ilyas itu adalah orang yang beriman. Wa kana fil Arab mithla Luqmanil Hakim fi qaumi, di kalangan orang Arab datukku Ilyas itu seperti Luqmanul Hakim di kaumnya. Dia selalu diajak untuk bermusyawarah dan seluruh yang keluar dari mulutnya kata-kata mutiara yang penuh dengan hikmah. Radiyallahu anhum ajma'in. Karena itu ini adalah sebagian daripada datuknya Nabi. Besok akan kita terangkan datuk-datuk Rasulullah yang lainnya supaya kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi Al-Habib Abdullah Al-Muhtar menerangkan, jangan kita ini terlalu percaya diri merasa cukup Al-Quran dan hadis. Enggak cukup dengan, kalau kamu enggak ngerti kemana? Cukup Al-Quran dan hadis, suruh ngartikan wadduha enggak bisa. Kalau enggak ngerti kemana jalurnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang punya ilmu. Ulama itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan panutan. Al-Quran, hadis, dan ulama al-amilin. Ikuti. Jangan kamu tadi itu gak ngikut ulama. Anak gak mau. Ulama. Anak Al-Quran dan hadis. Lah, kok sok tahu ente Al-Quran dan hadis? Emangnya yang ngerti Al-Quran dan hadis siapa? Kamu. Kembali kepada ulama. Kembali kepada ulama. Dikatakan orang itu perlu dengan ulama itu bukan hanya di dunia toh. Sampai di surga nanti. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada penghuni surga, tamannau, ayo minta, tak kasih semua permintaan kamu, ayo. Mereka bingung, minta apa ini ya? Minta emas kayak apa? Lowong batu-batunya emas, berlian semuanya. Minta apa? Di surga semuanya ada, minta apa? Akhirnya mereka musyawarah kepada ulama, minta apa? Wahai ulama, minta apa? Nah, mereka musyawarah kepada ulama. Mereka tanya. Maka ulama menyatakan, liqa'ullah. Minta bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama itu diperlukan, bahkan ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ada sekelompok orang menyatakan enggak perlu ulama, yang penting Al-Qur'an dan hadis. Enggak bisa begitu. Karena itu dalam memahami seperti tadi itu hadis, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun, itu kembali ke ulama, jangan ngawur. Kalau ngartikan, mengartikan hadis ya sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi, itu termasuk kebohongan besar, itu termasuk pemalsuan agama. Hati-hati. Man ahdatha, siapa orang yang mengadakan hal yang baru, min amrina, daripada ajaran agama, urusan agama, malais min amrina, daripada ajaran agama, daripada bentuk ibadah, malaisa minhu, yang bukan ada dalam syariat, fahuwa raddun, maka itu adalah ditolak. Yang bukan ada pada syariat. Lah kalau ada pada syariat, mengadakan sesuatu yang baru yang ada pada syariat, apakah ditolak? Yang enggak ditolak, maka itu adalah diterima. Yang enggak ada pada syariat. Contoh majelis ini, dulu zamannya Nabi mungkin enggak ada khataman Quran seperti ini. Cuma saya mau tanya, di sini ini ada sesuai dengan ajaran syariat apa enggak? Yang dibaca Al-Quran, yang dibaca doa, iktikaf ada di masjid, menghidupkan malam-malam Ramadan, ini ada enggak pada syariat? Hal yang baru tapi ada pada syariat. Itu bukan raddun. Itu berarti bukan ditolak tapi bisa diterima. Lah kalau kamu ngadakan yang bukan dalam ajaran syariat, itu yang tidak diterima. Paham enggak maksudnya hadis ini? Karena itu mereka tadi, kadang-kadang mereka tadi itu mengartikan hadis tidak sesuai dengan muradnya. Sampai dikatakan yang baru, ada yang baru yang disebut bid'ah itu, ada yang dinyatakan wajib hukumnya. Contohnya tasriful mushaf, ngumpulkan Quran sehingga jadi mushaf ini. Dulu tidak ada zamannya Rasulullah, wajib itu hukumnya. Kalau tidak, bisa bocor. Termasuk juga ngumpulkan hadis, membuat karangan ilmu, usul, qawaid, semuanya itu wajib itu hukumnya. Kalau tidak, kacau ini umat ini. Ada yang dikatakan mustahabbah atau mandubah, sunnah. Ya ini seperti majlis ini ngada, supaya bisa menghidupkan malam-malam Ramadan, supaya orang gemar baca Al-Quran, sunnah. Rapat diadakan tapi khataman Quran masuk neraka. Kiuboy, gak gelem ambek ulama tapi ngeracu goncang kamu. Termasuk bacaan maulid, ngumpulkan orang untuk bersolawat kepada Nabi. Apanya? Maulid kan delai apa sih? Komik dah itu. Di situ ada pujian kepada Allah, di situ ada hadisnya Rasulullah, di situ ada solawat kepada Nabi, di situ ada menceritakan Rasulullah, ada doa. Mana yang bertentangan dengan agama? Sesuatu yang baru yang tidak bertentangan dengan syariat ya diterima. Karena itu adalah bagian yang sunnah. Abu Syamat, gurunya Imam Nawawi. Imam Nawawi, bukan Imam Musholla ini. Gurunya Imam Nawawi, termasuk karena maulid ini bukan zamannya Nabi, masih abad ke-6 munculnya maulid. Dia menyatakan zaman kita ini mendapatkan satu kekhususan yang luar biasa, keistimewaan. Kenapa? Karena adanya maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu bangga mereka. Ini imam, ya kok enggak imam blas menyatakan masuk neraka? Yo, bohong-bohong saya gigi. Kemudian ada yang sifat haram. Haram itu kalau bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca satu hadis Nabi bahwa di arsy itu ada ada beberapa malaikat yang dinamakan Hadiratul Qudus. Dia tadi itu minta izin kepada Allah setiap malam Ramadan untuk bergabung dengan ibadahnya manusia. Turun dari Arasy minta izin untuk bergabung dalam ibadahnya manusia setiap malam Ramadan. Mereka ikut bergabung dalam sholatut tarawih qiyamulailnya. Ketika Sayyidina Umar mendengar sampai kepada beliau hadis itu, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ngumpulkan orang. Iya, kalau malaikat mau bergabung, kenapa kita enggak bisa bergabung bersatu? Akhirnya yang qiyamulail salat tarawih itu dulu zamannya Nabi itu, zamannya Nabi sampai Abu Bakar, kelompok-kelompok sendiri gitu. Dikumpulkan dalam satu waktu, jadikan imam satu, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab imamnya. Penuh Masjid Nabawi. Terus itu menjadi langkahnya sholatut tarawih sampai zaman khilafahnya Sayyidina Utsman bin Affan, tambah penuh. Melihat begitu luar biasa semarak malam-malam Ramadan dengan sholatut tarawih yang diprakasi oleh Sayyidina Umar, dikumpulkan dalam satu waktu dan satu imam, maka Sayyidina Utsman menyatakan, Nawwarallah gabrah Umar kama nawwarallah masajidana. Semoga Allah menjadikan terang kuburannya Umar sebagaimana menjadikan masjid kita terang dengan ibadah sholat tarawih. Nah, karena itu para sahabat tadi itu mengadakan hal yang baru tapi tidak bertentangan dengan syariat. Itu adalah penting, mengadakan hal yang baru. Kenapa enggak? Enggak ada satupun yang menyatakan bahwa itu adalah haram, haram, haram. Sampai sekarang dilakukan ada di mana-mana. Nah, karena itu kalau orang tadi itu berdasarkan dengan ilmu, insya Allah ketemu titik temunya. Nih lihat, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata apa? Jadatu alfa alamin faghalattuhum. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan apa? Aku kalau berdebat dengan 1000 orang yang alim, aku kalahkan dia. Wa idza jadalani jahilun wahidun ghalabani. Tapi kalau yang debat kepada aku orang yang bodoh satu aja, aku kalah. Singala wis. Karena itu, kalau mau membahas masalah ilmiah, ayo bahas ilmiah. Kalau enggak, ojo jangan kiai-kiai di Indonesia, Sayyidina Ali ngalah, wis percuma. Kenapa tidak ada dasar ilmiah sama sekali? Karena itu kita tidak mau ngeladeni orang-orang begitu itu. Sing bongol-bongol, konek ngomong, al-jahil idha takallam kal himar wa idha sakata kal jidar. Orang yang bodoh itu kalau ngomong kayak himar, kalau meneng kayak tembok, percuma wis. Nah, kita tidak mau ngeladeni orang-orang begitu. Ayo kita tetap, kita buat semarak Ramadan ini dengan khatmul Quran. Semarak dengan sholatut tarawih, semarak dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga saat-saat kita buat semarak dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biarlah orang yang mau berbicara macam-macam gitu, kalau bahas secara ilmiah, ayo kita bahas secara ilmiah. Tapi lek anjene debat kusir, udah kon dadi kusir, aku ndak mau jadi kusir, gitu aja. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang beruntung. Amin Allahumma.